Dapat informasi yang banyak bahwa dompet peduli umat di hari kedua Gunung Kelud meletus sudah berangkat ke sana, dan setiap hari saya mendapat laporan serta foto-foto pada waktu kegiatan di sana. Saya mohon maaf kalau tidak menginformasikan kepada para pendengar dengan utuh. Kita akan coba bincang-bincang dengan teman-teman. Jadi laporannya adalah laporan kegiatan tanggap darurat korban Gunung Kelud. Silakan kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ini korban. Jadi Gunung Kelud meletus itu merupakan ketentuan Allah. Tidak ada satupun yang bisa memeletuskan. Betul ya? Memeletuskan, bukan memeletuskan, meletuskan gunung sebesar itu selain yang punyanya. Siapa? Dengan siapa nih, Kang? Dadana, ya. Dadan, baik. Bagian apa Dadan di DPU? Alhamdulillah, saya diamanahi sebagai penanggung jawab di program sosial kemanusiaan. Jadi ketika Gunung Kelud ini meletus hari kedua, teman-teman Jogja langsung meluncur ke Kediri. Kediri ya. Ya, di Kediri. Oke, sebentar, saya ingin tahu dulu, Kang Dadan sudah ke sana? Alhamdulillah sudah, Pak. Satu minggu, Pak. Satu minggu di sana. Rata-rata tim kita rotasi per minggu, ya? Per minggu, ya. Satu minggu. Bergilir dari setiap cabang DPU. Dari mana saja yang bergiliran ke sana? Pertama, dari cabang Jogja karena terdekat dengan daerah Jawa Timur. Terus daerah Semarang. Semarang. Ya. Selanjutnya Bandung. Terus kemarin dari Tasikmalaya sudah merapat juga. Bogor. Saya juga dapat laporan. Insya Allah, dan terakhir nanti sampai tanggal 9 itu dari Jakarta akan merapat ke sana. 28 orang total ya, ya bergilir. Itu gunung tuh besar ya. Maksudnya bagaimana itu keadaan Gunung Kelud sekarang? Iya, iya. Gunungnya dulu, ceritakan gunung. Untuk gunungnya sendiri, memang Gunung Kelud ini adalah gunung yang terbesar di daerah Jawa Timur. Dan menurut apa namanya informasi yang didapatkan dari masyarakat bahwa letusan ini adalah letusan yang terbesar setelah sebelumnya tahun 1990, juga tahun 2007, dan yang sekarang ini tahun 2014 ini adalah yang terbesar. Yang terbesar. Sehingga kemarin ketika kami pantau ke sana, banyak sekali rumah yang hancur ya, rusak gitu, seperti itu. Nah, rusak kenapa? Karena letusan ini kan mengeluarkan apa namanya pasir dan juga batu-batu yang sebesar kepalan tangan. Jadi jarak 10 km dari gunung ini otomatis semua rumah-rumahnya rusak semua. Terutama, jadi ketika meledak itu menyemburkan ke atas debu, betul, pasir dan batu sebesar kepalan tangan. Kepalan tangan. Jadi yang sebesar kepalan tangan ini adalah memang daerah yang terdekat dengan Gunung Kelud. Kalau ke Bandung kan hanya abunya saja. Jadi nah, rumah tuh hancur karena ditimpa oleh batu-batuan itu. Bukan hancur, rusak ya. Kalau hancur semuanya rusak, terutama atap-atapnya yang memang. Orang-orang ada yang ketimpa batu itu tidak? Sebagian ada yang terluka, sebagian. Tapi karena memang sudah ada warning dari aparat setempat sehingga bisa diantisipasi dan tidak banyak menimbulkan banyak korban sebenarnya. Seperti itu. Dan gambarannya bahwa ketika gunung ini meletus, semua masyarakat panik, gitu ya, lari. Mereka berlarian ke daerah bawah untuk menyelamatkan, terutama langsung ke daerah pengungsian-pengungsian yang sudah disiapkan oleh aparat-aparat setempat. Dan jadi itu sebelum meletus sudah diberitahu? Sudah diberitahu. Bahwa saya akan meletus, gitu. Oleh tim vulkanologi ya, oleh tim vulkanologi, karena memang terus dipantau kan oleh tim vulkanologi ini, sehingga bisa diantisipasi dan tidak menimbulkan banyak korban, seperti itu. Iya. sebentar, Pak Nur Hadi yang pada waktu meletus itu ada di sana, boleh saya dapat informasi? Ini saksi telinga ya. Pak Nur, Pak Nur berapa mendengar sendiri? Alhamdulillah semuanya karunia Allah, jadi saya pulang Kamis pagi. Ternyata memang sama Allah untuk mendampingi keluarga. Oh. Karena saya bayangkan kalau pada saat itu saya tidak di sana, istri anak mesti panik karena sendiri. Jadi panik, saya gitu ya, Kamis pagi, malamnya meledos. Jadi ya, Pak Nur Hadi ini memang khidmat di pesantren tuh pulangnya cuma sebulan sekali nih. Pas pulang khusus untuk mendampingi, berangkat Rabu Kamis pagi pulang, malamnya gunung meledos. Masya Allah, jadi terdengar itu? Terdengar sekali ya. Berapa kilo jaraknya? Ya kalau dari kawah kurang lebih 30 kilo. Dari kawahnya 30 kilo? Dari gunungnya kurang lebih ya 15 kilo. Terdengar itu gelegarnya? Terdengar sekali ya. Waduh, seperti perang atau gimana? Ya itu meledosnya tuh dari jam kurang lebih jam 11 sampai menjelang subuh itu terus menerus tidak berhenti. Itu yang bikin jelegu gimana contohnya tuh mas, saya kan jauh waktu itu. Ya, pada saat meledos itu kita baru saja tidur tuh, terdengar gitu agak ada getaran gitu. Oh, kemudian, sampai berguncang waktu itu. Ya, getaran tremor istilahnya. Kemudian anak saya sempat trauma sampai panik. Rata-rata orang melihat, mendengar seperti itu mau gimana? Mau lari atau bagaimana? Bingung. Iya, kita langsung keluar. Tidak lama kemudian terdengar suara kersis-kersis di atap. Ternyata hujan. Ya alhamdulillah kalau di tempat kami pasir aja itu. Apa efek psikologis kepada keluarga itu? Ya efeknya terutama pada anak yang kecil itu. Kenapa gunung meletus, nanti jangan meletus lagi, jangan meletus lagi. Ya dilarang aja oleh bapaknya, jangan meletus gitu. Masya karena Allah. Baru sekali itu mungkin mendengar, kalau saya sudah mungkin dua kali. Sudah dua kali 2007, ya. Sama sebelumnya 90 juga meledos dulu, tahun 90. Jadi yang sudah berpengalaman sudah tidak terlalu panik ya. Ya baik. Terima kasih, itu saksi telinga dan mata. Terima kasih Pak Nur. Lalu pada waktu kemarin apa saja yang dilakukan di sana? Ya. Jadi ketika hari kedua itu hari Jumat tanggal 14 Februari, teman-teman Jogja langsung meluncur ke Kediri dan berkoordinasi dengan Pak Nur Hadi karena memang kami belum mengetahui medan di sana. Sehingga SOP-nya ketika ada kejadian bencana ataupun kita akan mendistribusikan bantuan, kita harus tahu dulu siapa orang lokal yang bisa kita hubungi. Alhamdulillah Pak Nur Hadi ada di sana sehingga kita kontak-kontak dengan Pak Nur Hadi dan kami minta petunjuk kepada Pak Nur Hadi tentang apa yang harus dilakukan di sana. Dan alhamdulillah beliau mendampingi tim Jogja selama operasional di sana. Pertama kita koordinasi dengan beberapa pihak, terutama dengan Satkorlak dan juga aparat-aparat terkait, dan kami membuat posko di daerah Kelurahan Tawang Kediri, di mana di sana ada sekitar 900 pengungsi yang berdiam di sana. 900 pengungsi itu ya, yang lari dari rumahnya, meninggalkan ya, itu rumah. Yang lari itu ada ini. Radius bahayanya tidak tuh? Radius bahayanya itu kemarin itu 10 kilo dari puncak, itu adalah daerah aman. Gitu. Nah, maksudnya 10 kilo dia tidak tertimpa. Tidak tertimpa. Jadi zona bahaya, batas zona merahnya itu 10 kilo dari gunung. Ya, saya lihat batasnya di gambar itu ya. Itu. Lalu orang-orang bikin pos pengungsian, Darut Tauhid ada di sana. Ada di sana. Bagaimana keadaan pengungsi pada waktu itu? Panik, bingung, atau terlatih juga? Ya, sebagian panik, karena sebagian juga ketika kita wawancara ya, karena udah biasa dan sudah berpengalaman, sehingga tidak terlalu panik. Oh, ini penting nih, Allah bisa karena biasa. Jadi, ini maaf ya saya potong, ini ada satu hal yang penting. Kita sering tidak mau berlatih sesuatu yang sulit. Padahal kalau kita semakin terlatih disakiti, misalkan menghadapi situasi pahit, sulit, getir, itu kita akan tidak panik lagi. Makanya kalau ada latihan-latihan yang membuat kita menghadapi kesulitan, kepahitan, kegetiran, itu ikuti latihan itu. Itu akan membuat kita kuat. Jangan suka menghindar dari sesuatu yang bisa mematangkan diri kita. Terbukti orang-orang yang sudah terlatih menghadapi situasi bahaya, dia akan jauh lebih lebih bisa mengendalikan diri dibanding dengan yang tidak terlatih. Benar? Ini penting ini. Makanya daftar SSG, santri siap guna, saudara akan dipersulit, dipergetir, dipersengsara, tidak dipermalukan, hadirin. Teruskan. Ya. Setelah kami terus memantau tentang kondisi pengungsi di sana dan akhirnya memutuskan tim Jogja untuk menangani anak-anak. Oh, jadi pilihannya adalah anak-anak ya. Karena semua fokus para relawan ini mendistribusikan makanan dan juga yang lain halnya juga. Nah, di sini ternyata anak-anak belum tertangani karena tadi yang disampaikan oleh Pak Nur Hadi bahwa efek psikologis ini sangat berdampak kepada anak-anak. Akhirnya kami melakukan kegiatan trauma healing. Di sana anak-anak trauma healing itu bagaimana? Bagaimana memulihkan efek psikologis gitu ya, supaya yang tadinya kan kaget ketika mendengar letusan gunung ini, sehingga ketika diadakan kegiatan ini sedikit-sedikit bisa berangsur pulih rasa kagetnya itu. Ya, ada tiga hal kalau saya lihat catatannya. Satu, pembagian makanan anak. Ya. Yang kedua, terapi kesehatan. Dan yang ketiga, trauma healing ini di beberapa posko ya. Lalu bagaimana nih sesudah melihat dan anak-anak menyikapi ini, ada perubahan? Ya, alhamdulillah. Mereka karena di sini kan kita mainkan game-game gitu ya, permainan-permainan yang game? Ya game-game permainan maksudnya. Oh, iya. Yang bisa membuat anak itu apa ya, kebebenjokin gitu aja, bahagia seperti itu. Ya, alhamdulillah berangsur sedikit-sedikit akhirnya mulai terkondisikan efek psikologisnya. Nah, setelah itu kami mendapatkan informasi dari PMI karena kita juga kerjasama dengan PMI untuk naik ke daerah atas, itu tepatnya ke daerah Ngancar ini, desa Ngancar namanya, kurang lebih 7 kilo dari puncak gunung Kelud. Di sana ada sebuah SD, sama juga ketika kami gali informasi dari guru-gurunya, mereka belum bisa masuk karena yaitu ketakutan itu, takutan dan juga masih trauma ya itu. Anak-anak ya. Nah, kami pun kita akhirnya sih di sini nggak tahu karena nggak kau tuh ngejelegur tangkuban perahu bisa ngoyondon kita nih hadirin. Iya. Benar. Jadi anak-anak merasa takut untuk sekolah. Lalu diterapi juga. Di trauma healing juga, iya. Kita juga di sana sama melakukan kegiatan. Gimana aja coba trauma healing teh? Kegiatannya adalah membuat simulasi. Dalam kegiatan itu kita buat sebuah permainan bagaimana mendesain sebuah permainan robot-robotan gitu kan, karena ini dunia anak seperti itu. Jadi senang anak itu, gembira. Mereka senang, gembira, dan alhamdulillah terpancar dari wajahnya juga. Lalu ada ceramah-ceramah atau apa gitu yang membuat anak-anak bisa paham? Iya, di sana juga disampaikan tentang makna dari permainan itu. Itu bagaimana ketika kejadian dalam menghadapi musibah kita harus betul-betul mengharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala, betul-betul sabar dalam menghadapi segala ujian, dan juga tiada lagi yang bisa kita berlindung selain kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sampaikan hal-hal seperti itu. Ya, baik. Memang itu yang terpenting ya, karena tidak ada orang bisa sangat tenang kecuali mengingat Allah. Kalau orang sudah tahu semuanya milik Allah, semuanya dalam kekuasaan Allah, termasuk keselamatan juga hanya datang dari Allah, maka itulah obat terpenting untuk memiliki ketenangan. Lalu di posko yang terakhir saya lihat ada musola hancur atau apa? Ya. Nah, setelah kami selesai melaksanakan kegiatan di daerah Wates, kami dapat informasi dari beberapa relawan bahwa ada daerah yang memang lebih parah lagi dari kecamatan Wates, itu daerah Kecamatan Puncu. Ini juga sama karena kan Gunung Kelud ini dikelilingi oleh beberapa kecamatan. Salah satunya adalah daerah yang terparah ini adalah daerah Kecamatan Puncu. Tercatat hampir 15.000 rumah rusak di daerah ini. Akhirnya kami merapat ke sana untuk membuat posko, dan kami pun sama melakukan kegiatan-kegiatan yang sudah kami lakukan sebelumnya. Di sini ada kegiatan trauma healing itu di beberapa dusun ya, ada desa Ngancar, Kecamatan Ngancar, Kabupaten Kediri. Terus ada di posko Nurul Huda, Desa Sugihwaras, Kecamatan Wates, Kediri. di SDN Asmoro Bangun 3, Desa Asmoro Bangun, Kecamatan Puncu Kediri, dan juga SDN Puncu 3, Desa Sukomoro di Kediri juga. Ini mudah-mudahan sampai ini ceramah ini ke sana. Mudah-mudahan. Ya. Lalu ada gurah mata segala ini. Kenapa pada ini, kelilipan? Ini banyak yang dikeluhkan oleh masyarakat. Karena kan efek debu mungkinnya yang terus berterbangan di sekitarnya, sehingga mengganggu penglihatan warga di sana. Akhirnya kita ambil inisiatif untuk membuat terapis gurah mata. Karena kita juga ada tim terapis, kita lakukan terapis ini ke semua warga yang di sana. Dan alhamdulillah merasa lebih cerah gitu ya. Cerah katanya. Pantas saya lihat cerah begini ya. Alhamdulillah. Ini santri juga perlu digurah nih yang matanya suka kurang terjaga. Ada santri yang tidak jaga pandangan, ayo digurah sana. Hadirin sekalian. Jadi ingin tahu nih, sebagai tim relawan yang ke sana, apa yang membuat teman-teman semangat bergiliran? Kan dapat pantauan perbekalan, bring berangkat ke sana. Apa-apa yang terpikir sebelumnya ketika berangkat tugas ke sana? Ya, ini tentu pertama adalah tugas kemanusiaan ya. Karena kami merasa bahwa ini adalah bagian dari ladang amal yang harus kami lakukan. Di mana di sisi lain saudara-saudara kita memerlukan bantuan, kita sebagai seorang social worker gitu tidak mungkin berdiam diri. Sehingga naluri kami bahwa kami harus melakukan sesuatu yang bisa membantu saudara-saudara kami di sana. Sehingga ketika kejadian itu kami berkomitmen bagaimana semua teman-teman DP harus merasakan bagaimana penderitaan saudara-saudara di sana, dan kita harus mampu membantu saudara-saudara kita di sana. Seperti itu. Jadi lalu apa sesudah tiba di sana lalu pulang ke sini, apa yang terjadi pada diri? Ya. Pertama, pada pribadi. Kalau pribadi sendiri melihat bahwa ini adalah sebuah kebesaran Allah ya. Dengan satu ledakan saja ini sudah menimbulkan yang efek yang luar biasa. Ledakan gunung, apalagi nanti ketika trompet sangkakala ditiup, mereka akan yang merasakannya akan merasa panik gitu. Ini adalah gambaran kecil bagaimana Allah memperlihatkan tentang kekuasaannya kepada kita semua. Dan kami pun sempat berbicara, berngobrol dengan masyarakat bahwa di sana itu ketika gunung meletus itu semua lupa kepada saudaranya, lupa kepada anaknya. Yang penting bagaimana diri sendirinya selamat gitu. Sehingga mereka berlarian itu apa yang ada di pada diri mereka saja, pakaian gitu ya. Semua harta benda tidak sempat terbawa. Nah, ini pun terjadi ketika mungkin ketika nanti trompet sangkakala ditiup gitu ya. Semua yang mengalami akan lupa kepada apa yang terjadi kepada dirinya. Ini adalah gambaran kecil dari apa yang Allah berikan kepada kita. Itu yang saya sampai melihat dari hikmah dari semua ini. Wah, subhanallah, benar ya. Terbayang ketika Allah nanti, kalau kita hidup di saat akhir kiamat, seperti itulah satu gunung, apalagi nanti setiap gunung meletus, belum lagi dari atas. Masya Allah. Lalu apa yang diterapkan kepada keluarga sesudah pulang dari sana? Ya, kami sampaikan bagaimana kita di sini sangat bersyukur, suasana nyaman gitu, jauh dari bencana, dan kita pun harus bersiap karena bencana itu datang setiap saat. Bencana tidak hanya datang oleh alam, tapi bisa aja dengan berbagai musibah yang lainnya. Nah, tentunya kita terus berharap kepada Allah, mudah-mudahan kita dijauhkan dari segala bala bencana dan kita senantiasa harus siap dan ridho ketika bencana itu datang kepada kita. Subhanallah, hadirin. Gunung meletus. Kalau kita hanya membahas gunung, hanya membahas pasir, hanya membahas bencana, tidak sampai nyambung kepada Allahnya, kita rugi. Karena sebetulnya semua kejadian ini yang terpenting adalah tersambungnya ke Allah. Tersambung kepada kita ini ternyata lemah dan Allah yang maha kuasa. Tersambung bahwa ajal itu Allah yang menggenggam. Tersambung bahwa kita tidak bisa lari kemana-mana selain lari ke Allah dalam berlindung. Jadi hiruk pikuk gunung kelut, kalau tidak sampai menambah iman kita ke Allah, keyakinan, tidak sampai menambah amal ibadah kita ke Allah, juga tidak sampai menambah amal soleh kita kepada sesama, Sepertinya Gunung Kelud, letusan Gunung Kelud ini tidak yang rugi kita, maksudnya bukan yang kena letusannya, kita nih yang jauh dari letusan tapi enggak ngepek apa-apa. Maka mudah-mudahan obrolan ini pun tidak semata-mata ingin tahu keadaan Gunung Kelud, tapi seperti yang diungkapkan tadi banyak hikmahnya. Pertanyaan sederhananya saja, kita ikut kontribusi apa nih kemarin? Hanya sebut kasihan, wah kasihan ya. Ya mudah-mudahan sih itu sambil nyebut kasihan sambil bawa dua gepok. Tapi kalau hanya kasihan dan kita tidak berbuat, kita kehilangan ladang amal. Apakah kita menyisipkan dalam doa, ya Allah berikan kesabaran. Walaupun jauh misalkan kita, tapi doa kita tetap didengar oleh Allah. Ya Allah berikan kesabaran, kuatkan iman saudara kami yang ditimpa ujian. Itu didengar oleh Allah. Walaupun kita lirih di musola, di masjid, atau sesudah tahajud, itu didengar. Dan boleh jadi Allah menguatkan iman sekelompok keluarga, buah dari doa kita. Tidak ada yang disia-siakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Waktu itu banyak relawan. Relawan banyak kak, di berbagai lembaga, terutama lembaga zakat juga ada. Dan kita juga koordinasi terus dengan berbagai pihak, terutama lembaga zakat nasional, karena mereka juga sama misinya dengan kita, menjalankan misi kemanusiaan di sana. Lalu kita, saya lihat di foto banyak tentara dan aparat yang ikut di sana juga. Ya, kebetulan pas teman-teman deputasik membuat posko di sana, ada rombongan tentara yang mungkin melihat posko Darut Tauhid gitu, sehingga mereka menawarkan diri untuk bergabung dalam satu lokasi di posko tersebut, sama-sama membantu warga. Kalau mereka tugasnya memperbaiki atap-atap rumah gitu, terus membereskan pasir-pasir, karena memang di beberapa halaman rumah itu pasir-pasir berserakan. Dan berkahnya adalah pasir ini bisa dijual. Satu truk ini 1.250.000, Pak. Jadi berkah dari letusan ini ternyata membawa berkah rezeki bagi warga di sana. Jadi sekarang pada dagang pasir ya. Pasir. Dan saya lihat truk-truk gitu yang mendatangi rumah-rumah untuk mengangkut pasir tersebut. Gitu. Alhamdulillah ini saya dapat foto. Tidak boleh nyontek ya. Ini foto tentang acara kita dari seluruh dunia meliput. Nih. Jadi kalau saudara-saudara di rumah mau nonton acara ini live ya, live. Maaf hadirin, ini wafat ya. Nah ini acara ini ternyata dengan kamera yang di depan ini bisa disaksikan di seluruh dunia. Ini lewat UCTV, jadi banyak salingsapa.com bisa melihat acara ini langsung. UCTV yang punya Telkom tinggal cari aja di sana, Tauhid TV atau Tauhid TV langsung bisa. Jadi ada beberapa saluran yang bisa melihat tiap acara ini disaksikan dan tanpa iklan. Inilah yang membuat senang tuh, jangan sampai jaga pandangan pas lagi jeda iklan sampo kan rada repot tuh. Kembali ke masalah pengungsi ini, jadi lihat poskonya tuh nggak ada atapnya tuh. Oh iya, jadi ada musola yang sudah rusak di sana, sehingga teman-teman berinisiatif bahwa musola ini dijadikan posko sekaligus dijadikan tempat kegiatan anak-anak, karena selama pasca erupsi itu anak-anak vakum dari kegiatan pengajian. Sehingga teman-teman terus mengajak anak-anak untuk menghidupkan lagi kegiatan TK-TPA-nya di sana. Itu salah satunya di tempat posko yang sebelumnya tidak ada atapnya itu. Ya alhamdulillah. Kontribusi jamaah bagaimana? Barang-barang apa saja yang diangkut waktu itu? Alhamdulillah kebanyakan makanan, sembako gitu. Karena memang pada saat itu yang dibutuhkan sembako, terus pakaian layak pakai, dan juga ada dana yang ditransfer melalui DPU Darut Tauhid untuk program-program recovery rencananya nanti itu. Karena kami juga lihat di sini ada beberapa masjid yang rusak juga. Nah, nanti ending programnya kita bisa berusaha untuk merenovasi masjid yang ada di sana itu. Iya, para pendengar, jadi nanti kan DPU ini memiliki beberapa program dan dana wakaf yang kita kumpulkan dari tawaf, cinta wakaf itu, keluarga, pecinta wakaf, itu kan meningkat terus. Nanti sebagian diantaranya bisa kita alokasikan untuk membangun masjid madrasah di sana. Wah, senang ya kalau para pendengar semua kita gabung dalam langkah bersama berbuat kebaikan. Senang tidak nih? Ah, kurang semangat gini nih, kayaknya kurang senang ya. Kan bagaimana? Terus mau apa lagi kita hidup di dunia ini, ha? Harusnya kita senang sekali untuk mendengar begini, langsung pikir, apa yang bisa saya lakukan? Kontribusi apa? Jadi naruri peka, peduli, berbuat, berjuang ini harus ada pada diri kita. Senang gitu. Sebetulnya A juga ingin pada waktu di Jepang itu melihat bagaimana masyarakat Jepang menghadapi bencana-bencana besar. Mereka sangat terlatih karena ada latihan-latihan sistematis. Juga setiap orang, setiap keluarga itu punya pack khusus yang kalau gempa apapun yang terjadi, mereka sudah tahu prosedurnya, lari kemana, melakukan apa, kalau bersembunyi kemana, dan sudah punya pack khusus. Ya, pack itu sebuah paket khusus pribadi yang bisa bertahan sekian lama. Dan menariknya, ya ini pelajaran ya, dari manapun, negara manapun tetap milik Allah. Kalau ada kebaikan kita belajar. Karunia Allah itu tidak disekat oleh negara, tidak disekat oleh suku bangsa. Semua suku bangsa, semua negara adalah ciptaan Allah, milik Allah. Jadi kalau ada hal-hal yang baik, yang positif, yang benar, itu kita bisa ambil hikmahnya, karena itu juga pelajaran dari Allah untuk kita. Jadi kalau kita dengar Jepang itu negara disiplin, ambil disiplinnya, karena kita juga sudah tahu teorinya. Termasuk mereka tuh hancur supermarketnya, enggak tuh, enggak ada yang ngambilin. Pada waktu antri pembagian, tidak ada yang serobotan. Saya lihat filmnya ya, tidak ada yang serobotan ambil, bahkan saling mengalah, mendahulukan. Nah, ini juga pelajaran. Kita memang tidak banyak gempa bumi, tapi gempa iman di sini banyak ya. Banyak tontonan yang membuat gempa dan tidak punya paket keselamatan selain kembali kepada agama. Benar? Rupanya relawan kita sudah mau masuk? Masuk, Pak. Oh, ini nih. Ini bukan? Halo? Halo? Lewat mana? Silakan. Terima kasih nih teman-teman yang ngirim. Halo? Baik. Saudaraku sekalian, hidup ini akan terus divariasikan seperti ini. Ada gempa, ada... Kita harus memperbanyak tafakur, tobat, karena boleh jadi, sangat boleh jadi semua ini merupakan peringatan dari Allah. Dan kalau kita termasuk yang tidak kena musibah, cepat-cepat kita berbuat sesuatu sehingga tidak kehilangan ladang amal ini. Dan Allah melihat, tapi saya malu nyumbangnya cuma 5.000. Enggak ada yang kecil dalam pandangan Allah. Allah tahu uang saudara cuma 6.000, ngasih 5.000. Ini kan bandingannya punya 6 miliar, ngasih 5 miliar. Dermawan sekali itu. Ada yang ngasih 100 juta, padahal uangnya 100 miliar. Ya, itu juga bagus ya. Daripada kita misalkan punya uang, tapi aduh, ngasihnya dikit, jajannya besar. Nah, itu mah mengundang musibah. Keluarkan, jangan takut. Semua kebaikan, tidak ada yang tersembunyi. Pasti Allah lihat. Halo, mana ada? Ya, baik. Kita undang penelpon selanjutnya. Kemarin ceramah lewat telepon. Ada? Tersimak sana? Tersimak, Kak. Alhamdulillah. Siapa aja yang dengarnya kemarin? Warga di sana yang ada di posko. Jadi diajak berkumpul di posko. Ya, termasuk juga sekarang insya Allah sudah dikondisikan untuk Oh, menyimak. Menyimak. Halo, halo. Lihat enggak kita kelihatan tidak? Halo. Alhamdulillah. Ini ya, teknologi ini sangat membantu. Apalagi insya Allah bulan Maret ini akan dilaunchingkan. Tahu launching? Ada launchingan, ada launchingkan ya. Akan diluncurkan kepada masyarakat salah satu produk dari salingsapa.com dengan nanti ada juga dengan SMS Tauhid bekerja sama. Jadi para pendengar, ini sekedar informasi yang memiliki Mas Android ya. Nah, ini AA sampaikan. Nanti di Android itu tinggal sentuh di satu titik maka akan keluar sebuah mana punten ya. Mungkin pada nah lihat. Sentuh aja titik ini akan keluar pilihan-pilihan. Ini sementara dibuatkan oleh teman-teman ini Agim TV gitu. Sebetulnya tidak penting nama Agimnya, tapi sebuah TV yang di dalamnya ada pilihannya live. Nah, seperti acara ini nanti tinggal sentuh aja. Ini langsung ada tomel ya. Enggak usah pakai tomel. Nanti ini akan nampaklah acara ini seperti nonton TV di handphone atau di baru adanya di Android. Kemudian nanti dari sini juga bisa ada rekaman-rekaman yang lalu. Misalkan ingin nonton yang di Istiqlal tidak sempat, tinggal sentuh aja nanti keluar tayangan Istiqlal. Ah, saya maaf tidak kuat kalau nyewa buat ininya pulsanya. Maka yang suara juga ada. Nah, langsung. Nah, ini rekaman-rekaman. Shh, tenang. Ini Agim kemarin-kemarin dia nih. Ya. Nah, seperti ini juga tulisan-tulisan yang bisa ditulis di Facebook atau buku-buku nanti dimasukkan ke sini. Juga jadwal-jadwal kegiatan plus ladang-ladang amal. Duh, saya berharap semoga Allah memuliakan ini ya, keluarga sahabat saya ini. Mungkin beliau tidak mau disebut namanya. Bang Yan ini punya anak yang anaknya ini pintar sekali dan pernah juga tinggal di masjid bersama di sini setahun mesantren, diberi kecerdasan sehingga senang mengotak-ngatik komputer dan khidmat untuk para ulama dengan mendesain. Wah, ngemodal sendiri semua uang pribadi, jual ini jual itu, belikan kamera untuk di masjid-masjid, masya Allah. Dan sekarang membuatkan ini tanpa pamrih. Semoga Allah melipat gandakan rizkinya. Dan berapa juta orang sekarang yang bisa melihat tayangan-tayangan ini. Nah, ini pun salah satu bentuk amal soleh. Masya Allah, nanti di Istiqlal dilaunchingkan hari Ahad minggu kedua. Sehingga yang punya handphone Android, gratis, ini gratis hadirin. Nah, sesudah itu tinggal tingkat rasa syukur ya. Kalau dapat ilmu, alhamdulillah. Aduh, sekarang saya dapat ilmu dengan mudah. Dan mudah-mudahan TV sejenis ini bukan hanya Agim TV, tapi nanti misalkan Ustadz Didin Hafiduddin, Ustadz yang lain juga ada, sehingga saudara-saudara yang mau dapat ilmu tinggal sentuh-sentuh saja. Bagaimana, sudah masuk ini? Ya, belum terhubung. Baik. Boleh lebih keras sedikit teh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, uang zakat untuk bencana. Ya, begitu Mbak. Boleh saya ngasih saran Mbak? Tingkatkan aja lah, jangan 2,5%. 5 lah, 5 ya. Kan? 5 lah Mbak. Kayak Mbak Nawar juga kalau belanja kan kayak gitu. Mbak, 5 lah, terimalah 5 ya. Kita putuskanlah hari ini 5 saja ya. Ayolah Mbak. Nanti surganya lebih tinggi loh. Mbak. Bagaimana nih jadian nih? 5 ya. Cup ya. Cup tuh kalau bahasa Sunda mah cantel. Baik, kita putuskan hari ini 5% ya hadirin. Mbak. Betul nopo-nopo? Iya, coba. Allah sedang mendengar obrolan kita nih ya. Kalau zakat hanya ngebersihin kewajiban. Nah, infak juga harus. Betul? Nah, yang nambahnya itu infaknya nanti. Begitu, Mbak? Baik, terima kasih ya, Mbak ya. Monggo. Ya, untuk donasi program nanti bisa disampaikan ke DPU Darut Tauhid dengan rekening BCA nomor 777-033-151. Dan juga itu zakat, infak atau apa tuh? Ini atas nama infak sedekah khusus. Jadi ini untuk bencana khusus. Dan juga BNI Syariah dengan nomor rekening 009. Ini susah-susah. Para pendengar yang mau mengirimkannya, tolong siapkan pulpen dan kertas ya. Coba silakan. Pertama, BNI Syariah. BNI Syariah dengan nomor rekening 009. Dan juga 2553741. Jadi silakan jemaah bisa mendonasikan programnya ya. Untuk zakat, di antara uang zakat itu kan ada salah satu asnafnya adalah fakir miskin. Nah, di sini banyak yang tiba-tiba bisa jatuh jadi fakir miskin. Jadi silakan. Telepon selanjutnya. Oh, Ato nih. Iya, dari Jawa. Oh, ini ada telepon nih, Ato ya di Jawa toh? Iya, Umi. Ya. Assalamualaikum, A. Waalaikumsalam. Oh, ini istri Ato ya? Iya, A. Lagi. Mau doanya, adek abis Jumatan mau nikah, udah di Jawa, A. Udah di Jawa, di daerah ya. Gunung Kelud, di mana Jawanya? Di Jawa Tengah, Banjarnegara. Masih jauh dari Gunung Kelud. Oh, alhamdulillah. Ini lagi pada ngapain di sana? Lagi motongin sapi. Motongin sapi? Sapi sama pasar. Oh, alhamdulillah. Ya, bagus. Serem motongin sapi begitu aja. Baik, terima kasih. Kedengar nggak ceramah ini ke sana? Kurang kedengar ya? Kenapa? Kurang terdengar ceramah ini ke sana? Radionya gak nyambung. Oh, pantesan ya, ya alhamdulillah. Ah, lagi siaran ya. Selamat potongin iya. Cabe ya. Iya, enggak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Duh, lagi seru-serunya Gunung Kelud hadirin. Jadi motongin sapi, ternyata motongin cabe. Ini Ato dengan istrinya. Tahu kan Ato sahabat kita, beliau ada rezeki sehingga bisa pulang kampung. Sudah 3 tahun tidak pulang kampung. Baik, penelpon masih ada kah? Ya, bisa lebih keras suaranya, Kang. Nunggu siapa? Nunggu AA. Terdengar suara ini dari tadi tidak? Oh iya. Baik. Ya. Halo. Maksudnya di sana jemaah sedang kumpul sekarang. Ya, Oh, alhamdulillah. Berarti pahala sabarnya melimpah ruah ya. Dari jam 4 sudah 2 jam. Terima kasih. Assalamualaikum Mbak-mbak, Mas-mas. Apa kabar? Ya, sebetulnya kami siaran dari jam 5 tadi, sudah hampir 1 jam, tapi ujiannya begitulah belum terdengar. Insya Allah nanti sesudah ini akan ada sampaian khusus ya kepada mas-mas dan mbak-mbak. Begitu ya di Jawa tuh ya. Mas, mbak, saya mah tidak ngajarin sabar, tetapi saya ingin menyampaikan bahwa orang yang beruntung tuh adalah orang yang bisa menyikapi ujian dengan tepat. Kalau mas, mbak di sana jamaah mendapat ujian ini jadi makin dekat dengan Allah, maka ini beruntung. Perkara harta benda memang cuma titipan ya, sesuka yang punyanya, kadang-kadang diberi, kadang-kadang. Tapi gentengnya saya rusak, pecah-pecah, itu ciri-ciri Allah mau ngasih genteng baru gitu. Ketawa mas. Enggak mas. Rusak enggak di sana rumahnya? Hancur? Ya, ciri-ciri mau punya rumah baru ya. Ketawa kan? Ketawa ya. Ya, tunggu aja kapan nanti ada waktunya ya. Jangan protes kepada Allah, karena dulu juga mas lahir sama mbak-mbak kan lahir enggak bawa rumah kan? Nanti meninggal dibawa tidak rumahnya? Enggak, mau pakai genteng kuburannya? Ya, ini cuma episodenya. Jadi ini sekarang bagian rusak. Sabar, pokoknya jalanin aja ya, Inge. Ojo nelongso. Rasulullah. Wes pokoknya syukuri bae yo. Aduh susah bahasa Jawa toh. Jadi mas, bersyukur aja terus dalam segala keadaan. Yang rusak cuma rumahnya aja ya. Badan mas rusak enggak? Badan? Badan enggak rusak? Enggak. Oh, mahalan badan daripada rumah ya. Jangan capek memikirkan yang tidak ada ya. Lebih baik sibuk mensyukuri yang ada. Gitu kan mas? Ya. Alhamdulillah. Kalau rumahnya rusak, tanahnya masih utuh? Alhamdulillah. Sibuk aja sekarang mensyukuri yang ada. Nanti beda di hatinya ya. Mas-mas mah kebagian pahalanya lebih besar daripada kami-kami di sini. Kalau sabar, tenang, walaupun saya tahu tidak mudah, tapi pasti pahalanya beda dengan orang-orang yang diuji dengan kemudahan, ya. Yeah. Mas, mau saya ceritakan tentang monyet? Kok malu sih nyebut maunya? Ini saya juga udah berkali-kali diceritakan, dengar ya. Kalau mau ketawa boleh ya. Belum ceritanya. Jadi ini cerita tentang monyet di pohon kelapa. Oh, lalu angin itu bertanding, kata angin yang kencang, saya mau jatuhkan monyet. Kata angin topan, saya juga, siapa yang menang? Tiup tuh pakai angin kencang. Enggak jatuh. Ditiup pakai angin topan, lebih kenceng megangnya tuh. Ditiup pakai angin bahorok, makin lengket. Tidak ada yang bisa menjatuhkan monyet itu dari pohon kelapa. Lalu ada aja namanya angin sepoi-sepoi. Kula nuwun, saya mau ikutan bertanding, boleh? Ah, kami aja yang kuat, enggak bisa ngerontokkan. Maka mulailah angin sepoi-sepoi ini menghembus ke monyet itu. Dihembus pelan-pelan. Akhirnya monyet itu ngantuk. Bluk aja jatuh dari pohon. Si Mas pasti ngebayangin monyet ngantuk ya. Nah, ini trauma healing juga hadirin ya. Mas, tapi yang lebih penting dari itu apa? Ternyata orang juga bisa jatuh imannya bukan oleh ujian, tapi oleh kenyamanan. Ketika serba enak, serba nyaman, serba mudah, serba dipuji, itu bisa jatuh tuh imannya, gedebluk aja, jadi berlumur dosa. Nah biasanya kalau diuji tuh jadi makin ingat ke Allah, benar? Nah mas-mas, mbak-mbak ini mestinya memang dan mungkin sudah begitu kalau udah kejadian lengket saja sama Allah ya. Minta tolong ke Allah, gampang kok nanti Allah ngasih apa aja yang terbaik menurut Allah ya. Jangan sampai ditiup terus ngaceleng juga ya mas. Sudah ditiup angin lalu udah angin kenceng ngaceleng, ini rugi dua kali. Lengket saja minta tolong ke Allah ya. Itu musholanya udah bisa dipakai sekarang? Belum? Belum dibenahi, tapi barang bisa masuk ke sana enggak, bahan bangunan? Ya, sekarang pakai terpal dulu ya. Ya, walaupun pakai terpal dulu tetap aja sholat jamaah di sana ya mas ya. Insya Allah ya mas. Kulo ngaturaken matur suwun sangat nggih. Waduh. Minta maaf ya. Ya, ada pesan-pesan mas? Insya Allah mas. Insya Allah ya, mudah-mudahan nih saya secepatnya bisa berangkat ke sana ya. Doakan saya mas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, saya banyak janji yang belum terpenuhi ke Sukabumi. Ya apa? Endut ya. Ada enggak Gunung Kelud yang dekat di sini, hadirin? Hadirin, hadirat sekalian, insya Allah ini semua obrolan ini dicatat nih oleh Allah dan semuanya pasti ada poin-poinnya, mana yang jadi pahala, mana yang sia-sia, mana yang jadi dosa. Mudah-mudahan Allah mengampuni ini kalau ada yang kurang manfaat. Terima kasih kepada semuanya ya. Mudah-mudahan akan, kalau yang teman-teman mau nyumbang tadi kemana? Ini sebutin sekali lagi, yang mau pakai BCA 777.0333.151. Coba apa enggak? Ya diapalin ya, terima kasih. Ada yang BNI Syariah 009. Ini kakaknya James Bond nih, 009.2553.741 ya. Tapi dari wakaf yang kita kumpulkan juga kita akan sisihkan nanti untuk bangun masjid. Ya, setuju? Setuju? Kan wakaf itu amal jariah. Senang, ayo gabung dalam barisan wakaf tawaf pecinta wakaf ya. Caranya sederhana, daftarkan namanya di 085 200 123 123. Ayo para pendengar punya handphone, tulis aja, enggak usah pikirkan berapa jumlahnya ya, yang penting gabung dalam cinta wakaf ini. Tiap pagi kita ngirim SMS bisa sampai hampir 500.000. Nih tolong sekarang ini yang minat 085 200 123 123, sebut nama dan nanti berapa gitu sebulannya, 1.000, 2.000, 10.000, terserahlah sesuai dengan yang Allah titipkan. Terima kasih para pendengar yang baik. Santri siap guna, Yang mau daftar, ini hari-hari terakhir pendaftaran, ya, manfaatkan. Terima kasih sekali lagi kepada semua donatur, para relawan, para pendengar. Kita akhiri dengan doa akhir majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh. Ini adik-adik udahan apanya? SMK? Tryoutnya udahan belum? Udah. Jadi kapan bagi-bagi sorban nih? Secepatnya. Kan yang lulus yang nanti dikasih. Baik, kapan? Mau sekarang, mau besok? Yang rajin ke masjid aja, yang jarang ke masjid enggak kebagian. Besok ya, atau habis Jumatan, ya. Yang adiknya udah itu belum? Ulangannya udah selesai? Belum. Udah selesai ulangan dedikasi, ya. Janji harus ditepati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.